apa hukum makan mendoan dengan tangan kanan tetapi cabenya pakai tangan apa kiri? Mohon nasihatnya untuk seluruh kaum muslimin. Haram, nah, ya, makan dengan tangan kiri. Ya, ya. Kalau hanya memegang apa namanya cabai dengan tangan kiri, kemudian ketika akan makan cabai diambil, nah, tidak masalah. Ya. Tapi yang dimaksud tentunya makan cabai kemudian apa? Seperti ini, ya. Nah, ya. Taib. Ada orang yang dinasehati, ya. Dan dia mengatakan tangan ini Allah ciptakan untuk bekerja sama. Nah, ya Subhanallah. Nah, diingatkan hadis malah apa? Bekerja sama. Harus ada ta'awun. Ya Subhanallah, ta'awun. Apa enggak sekalian kalau istinja pakai tangan kanan sekali-kali, ta'awun. Ya. Ngajak salaman orang dengan tangan kiri, ta'awun. Ya. Yang menjadi patokan adalah nas. Yang menjadi patokan adalah nusus Alkitab was sunnah. Kata Nabi alaihi wasallam, la ta'kulu bisyimal. Jangan engkau makan dengan tangan apa? Kiri. Larangan. Dan pada asalnya larangan adalah mata haram, memberikan faedah haram. Kemudian perintah untuk makan dengan tangan kanan, kul biyaminik. Ya, makan dengan tangan apa? Kananmu. Wal aslu fil amri lil wujub. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan mata wajib. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan orang yang makan dengan tangan kiri seperti mata syaitan. La ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Jangan makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan apa? Kiri. Semua dalil-dalil ini perintah makan dengan tangan kanan, larangan makan dengan tangan apa? Kiri. Ya, makan dan minum tentunya. Dan juga ya, disebutkannya orang yang makan dengan tangan kiri adalah seperti mata syaitan, tasyabbuh dengan syaitan. Semuanya ini menunjukkan bahwasanya makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Ya, walaupun bentuknya seperti ini, ya makan cabai dengan tangan kiri tetap ini dikatakan makan dengan tangan kiri fahada haram. Wallahu taala alamu bissawab.